بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Di antara ibadah yang mulia ya Allah syariatkan di bulan Dzulhijjah pada hari Lebaran, Idul Adha dan Ayyamu Tasyrik adalah ibadah al-udhiyah, berkorban. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan bawakan pembahasan tentang hukum-hukum seputar berkurban, agar jika ada di antara kita ingin berkurban, bisa berkurban, beribadah di atas ilmu. Dan pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung baca penjelasan muallifun dalam bab ini. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala, al-babu sadis fil ubhiyah, bab yang keenam tentang berkurban, menyembelih hewan kurban. Wa fi masail, ada berapa pembahasan dalam bab ini. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama. Fi ta'rifil udhiyah wa hukmiha wa adillati masyru'iyyatiha wa syurutiha, pengertian udhiyah dan hukumnya dan dalil-dalil disyariatkannya dan syarat-syaratnya. Ini akan diterangkan oleh muallifun dalam pembahasan yang pertama ini, pengertian udhiyah, hukumnya, dalil-dalil disyariatkannya, dan syarat-syaratnya. Ta'riful udhiyah, yang pertama pengertian udhiyah, definisi dari udhiyah. الأضحية لغة هي ذبح الأضحية وقت الضحى. أضحية secara bahasa, dalam bahasa Arab, yaitu menyembelih hewan kurban pada waktu duha. Menyembelih hewan kurban pada waktu duha. Waktu duha yaitu dari terbitnya matahari naik setinggi tombak, nah, sekitar 15 menit atau 20 menit dari terbitnya matahari, nah, sampai zawal, nah, ini waktu duha, sampai masuk waktu dilarang matahari di tengah-tengah. Udhiyah secara bahasa menyembelih hewan kurban di waktu duha. Waktu duha yaitu dari terbitnya matahari naik setinggi tombak sampai waktu yang dilarang. Matahari pas di tengah-tengah langit. Wa syar'an, adapun dalam syariat pengertian udhiyah, hiya ma yuzbahu minal ibil awil baqar awil ghanam awil ma'iz taqarban ila Allah ta'ala yawmal id. Secara syariat, udhiyah adalah hewan yang disembelih, baik itu unta, sapi, atau kambing, baik kambing domba ataupun kambing kacangan, ma'iz, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di hari Id. Nah, di hari Id, baik tanggal 10 Dzulhijjah ataupun ayyamut tasyrik, nah, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, nah, semuanya masuk hari-hari Idnya kaum muslimin, nah. Ini definisi udhiyah secara syariat, nah. Hewan yang disembelih dari hewan ternak, baik itu unta, sapi, atau kambing, nah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, nah, di hari Id. Adapun yang disembelih di hari tersebut, nah, bukan hewan ternak, misalnya menyembelih ayam atau menyembelih kuda atau rusa, nah, bukan bagian dari udhiyah, nah, bukan bagian dari hewan kurban. Atau menyembelih dari hewan ternak di hari-hari tersebut, namun bukan tujuannya untuk beribadah kepada Allah, misalnya untuk dijual, nah, diperdagangkan, nah, dijual dagingnya misalnya, nah, maka itu juga bukan udhiyah, nah. Yang maksudnya udhiyah di sini adalah hewan yang disembelih dari hewan ternak pada hari Id, nah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, melaksanakan perintah Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi al-udhiyah secara syariat, dalam syariat. Kemudian hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha, hukumnya dan dalil-dalil disyariatkannya. Al-udhiyah sunnatun mu'akkadah. Udhiyah adalah sunnah yang ditekankan. Berkurban, menyembelih hewan kurban, hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Sunnah yang ditekankan. Bahkan sebagian mereka ada yang berpendapat wajib bagi yang mampu. Abu Hanifah, riwayat dari Imam Ahmad, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka berpendapat wajib bagi yang mampu. Maka bagi yang mampu, seyogyanya, sepantasnya jangan ditinggalkan ibadah ini jika dia mampu. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, dalam surah Al-Kautsar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Demikian juga di antara dalil dari Al-Quran, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku dan nusukku, ada yang mengatakan ibadahku, sebagian yang mengatakan sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Syahadnya disini, wa nusuki. Sebagian ulama mufassir menafsirkan sembelihanku, dhabhi. Ini dalil dari Al-Quran menunjukkan syariatkannya berkurban, menyembelih hewan kurban. Wali hadith Anas, ada pun dalil dari hadith, di antaranya adalah hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban dengan dua kambing yang berwarna amlah, putih campur hitam, bertanduk. Dzabahuma biyadih, beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Wasamma wa kabbara, beliau membaca bismillah dan bertakbir. Bismillah wallahu akbar. Wada'a rijlahu ala sifahihima, ay janibaihima, dan meletakkan kaki beliau di samping keduanya, dekat lehernya. Dalam hadis ini Rasulullah berkurban dengan dua kambing yang bagus warnanya dan sempurna penciptaannya, ada tanduknya. Ini di antara sifat hewan kurban yang afdol, yang lebih bagus, bagus warnanya, sempurna juga penciptaannya, tidak cacat. Dan juga di sini beliau menyembelih sendiri. Ya, ini lebih afdal bagi orang yang berkorban. Jika dia sendiri mampu menyembelihnya, lebih afdal. Namun jika dia tidak bisa dan dia wakilkan ke yang lainnya, tidak mengapa. Jika dia tidak bisa menyembelihnya, diwakilkan ke yang lainnya yang sudah terbiasa menyembelih, tidak mengapa. Namun jika dia bisa menyembelih sendiri hewan kurbannya, itu lebih afdal. Ini di antara dalil dari sunnah dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan disyariatkannya berkurban. Dan yang namanya berkurban disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu lebih afdal daripada bersedekah dengan nilainya, walaupun berlipat ganda dari harga hewan kurban. Bersedekah dengan nilainya, berkurban itu jauh lebih afdal, walaupun lebih banyak yang dia sedekahkan dibanding harga hewan kurban, berkurban itu jauh lebih afdal. Misalnya berkurban dengan kambing harganya 2,5 juta misalnya. Dia berkurban itu jauh lebih afdal daripada dia bersedekah dengan uang senilai sejumlah 2,5 juta. Atau bahkan lebih dari itu, misalnya bersedekah dengan 5 juta, bersedekah dengan 10 juta, berkurban itu jauh lebih afdal. Dan pada asalnya syariat berkurban ini disyariatkan bagi orang yang masih hidup. Syariatkan bagi orang yang masih hidup. Adapun bagi yang sudah meninggal, bagaimana hukumnya berkurban untuk orang-orang yang sudah meninggal? Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ada 3 keadaan, 3 macam berkurban untuk orang yang sudah meninggal, keluarganya sudah meninggal. Apakah itu untuk kedua orang tuanya, kakaknya, adiknya, neneknya ataupun yang lainnya, dia niatkan pahalanya untuk mereka yang sudah meninggal. Yang pertama, jika itu mengikut dengan orang yang hidup, maka tidak mengapa, disyariatkan. Mengikut dengan orang yang hidup, dia berkorban, diniatkan pahalanya untuk dirinya, keluarganya yang masih hidup dan yang sudah meninggal, misalnya orang tuanya sudah meninggal. Ini diperbolehkan, disyariatkan. Sebagaimana dalam hadis, bahwasanya Rasulullah berkurban dengan 1 kambing untuk beliau dan keluarganya. Dan keluarga beliau mencakup yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ini yang pertama. Jika berkurban untuk orang yang sudah meninggal, diikutkan dengan orang yang masih hidup. Di pahalanya disertakan untuk mereka juga, keluarga yang sudah meninggal. Seperti ini disyariatkan. Yang kedua, berkurban untuk mereka karena wasiat dari mereka. Sebelum meninggal misalnya mewasiatkan agar sebagian dari hartanya diambil, digunakan untuk berkurban. Maka ini ditunaikan wasiat yang sesuai dengan syariat, tidak melanggar syariat, hendaknya ditunaikan oleh ahli warisnya. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladziina yubaddilunahu." Inna Allaha Sami'un 'Alim, Sami'un 'Alim. Barang siapa merubah wasiat setelah dia mendengar dari keluarganya yang mau meninggal, maka dosanya adalah bagi yang merubah wasiat tersebut. Jika wasiat adalah wasiat yang baik, tidak bertentangan syariat, kemudian dia merubahnya, maka dia akan menanggung dosanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa wasiat mayit selama itu tidak bertentangan dengan syariat, hendaknya ahli warisnya menjalankan, menunaikan wasiat tersebut. Termasuk dalam hal ini, misalnya jika mereka berwasiat sebelum meninggal agar diambil dari hartanya untuk berkurban, maka hendaknya ditunaikan wasiat tersebut. Dan yang ketiga, jika berkurban untuk mereka tersendiri, tidak diikutkan dengan orang yang masih hidup. Misalnya berkurban dengan 1 ekor sapi diniatkan untuk mereka saja, atau 1/7 sapi untuk mereka saja, tidak diserikatkan dengan orang yang masih hidup. Ini kata beliau hukumnya boleh, namun tidak disyariatkan, tidak disunahkan. Hukumnya boleh, namun tidak disunahkan. Paling tidaknya masuk sedekah, sedekah untuk mayit. Dan tidak disyariatkan atau tidak disunahkan. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih Rasulullah berkurban khusus untuk keluarganya yang sudah meninggal. Baik untuk paman beliau, lebih duluan meninggal, untuk istri beliau, untuk putra-putri beliau yang sudah meninggal, tidak ada yang sahih, Rasul mengkhususkan hewan kurban untuk keluarganya yang sudah meninggal. Sehingga ini tidak disunahkan, namun jika ada yang melakukannya, dari segi boleh, boleh saja. Ada sebagian ulama yang melarang bahwa yang seperti ini berkurban tersendiri khusus untuk orang yang sudah meninggal, sebagian ulama ada yang melarang, namun yang lebih kuat insyaallah boleh. Paling tidaknya masuk dalam sedekah, sedekah untuk mayit, walaupun tidak disunnahkan. Yang lebih afdolnya diikutkan saja dengan orang yang masih hidup, diniatkan pahalanya digabungkan dengan orang yang masih hidup, jangan sendiri untuk mereka saja. Misalnya dia berkurban dengan 1/7 sapi atau 1 ekor kambing, diniatkan pahalanya untuk dia, istri, anaknya, dan orang tuanya sudah meninggal, atau pamannya yang sudah meninggal, atau kakaknya yang sudah meninggal, disertakan dengan orang yang masih hidup. Ini lebih afdol, daripada khusus sendiri untuk mereka saja yang sudah meninggal. Kemudian yang berikutnya, syurutu masyru'iyatil udhiyah, syarat-syarat disyariatkannya berkurban. Tusanul udhiyah fi haqqi man wujidat fihi syurutul atiyah, disunahkan berkurban bagi mereka yang didapati padanya syarat-syarat berikut ini. Disyariatkan berkurban, disunahkan berkurban bagi mereka yang didapati padanya, terpenuhi padanya syarat-syarat yang berikut ini. Yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Fala yukhatabu biha ghairu muslim, maka tidak diperintahkan berkurban selain muslim, non-muslim, orang kafir tidak diperintahkan untuk berkurban selama mereka masih kafir. Karena kekufuran penghalang diterimanya ibadah, baik itu berkurban, menyembelih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ, tidaklah menghalangi mereka diterimanya nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, melainkan penghalangnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kekufuran penghalang diterimanya sedekah mereka. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Sehingga syarat yang pertama yang disyaratkan untuk berkurban, orangnya harus beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, al-bulughu wal-aql. Al-bulughu wal-aql. Baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Baligh dikatakan seorang sudah mencapai usia baligh, bulugh, apabila usianya 15 tahun. Di antara tanda-tanda baligh, apabila usianya 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada juga tanda-tanda yang lainnya, misalnya ihtilam, sudah pernah mimpi basah. Walaupun kurang dari 15 tahun, kalau sudah mimpi basah, maka dia sudah baligh. Jika pun salah satu tanda tersebut ada, maka sudah cukup dikatakan dia baligh. Tidak harus terpenuhi, terkumpul semuanya. Wal-akal, berakal. Keluar dengannya orang gila. Orang gila tidak diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Faman lam yakun balighan aqilan fala yukallafu biha. Maka barang siapa yang belum baligh, masih kecil, belum baligh dan atau tidak berakal, tertutup akalnya, gila, maka tidak diperintahkan, tidak dibani ibadah berkurban. Fala yukallafu biha. Karena kewajiban syariat, beban syariat terangkat dari mereka, diangkat dari mereka. Dari anak kecil sampai dia baligh, dan dari orang gila sampai dia sadar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Naba'ad ahli sunan rufi'al qalam an thalatha." Diangkat pena beban syariat dari tiga golongan. Di antaranya, anil sabi hatta yahtalim, wa anil majnun hatta yafiq. Dari anak kecil sampai dia baligh, dan dari orang gila sampai ia sadar, sampai kembali akalnya. Kemudian syarat yang berikutnya, al-istita'ah, punya kemampuan. Wa tatahaqqaqu bi an yamlika qimatal udhiyah. Dan ini diwujudkan yang namanya kemampuan dengan memiliki nilai hewan kurban, memiliki uang untuk membeli hewan kurban, zaidatan an nafaqati wa nafaqati man talzamu nafaqatuh. Uang yang lebih, uang tersebut untuk membeli hewan kurban lebih dari untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang harus ia nafkahi. Khilal yaumil id wa ayyamit tasyrik. Selama hari id dan hari-hari tasyrik. Tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini dikatakan mampu, mampu untuk berkurban. Dia memiliki harta, bisa untuk membeli hewan kurban. Harta tersebut lebih dari kebutuhan dia untuk menafkahi dirinya dan orang yang harus ia nafkahi selama hari Lebaran dan ayyam tasyrik. Misalnya dia punya uang 5 juta misalnya. Kebutuhan dia dan keluarganya selama hari Lebaran dan ayyam tasyrik misalnya 2 juta misalnya. Berarti punya lebih 3 juta. Nah, 3 juta ini bisa beli kambing atau bisa beli 1/7 sapi. Berarti dia mampu. Contoh lain misalnya, dia punyanya 3 juta. Punyanya, kemampuannya, harta yang dia miliki 3 juta. Kebutuhan dia dan keluarganya selama hari Id dan ayyam tasyrik misalnya 2 juta. Lebihnya hanya 1 juta. 1 juta ini tidak cukup untuk membeli kambing. Tidak cukup juga untuk membeli 1/7 sapi. Berarti dia belum mampu. Ini 3 syarat syariatkan bagi yang terpenuhi pada syarat-syarat ini, maka disyariatkan padanya untuk berkurban. Dan bagi yang belum terpenuhi, maka tidak disyariatkan baginya untuk berkurban. Beragama Islam, baligh, berakal, dan punya kemampuan. Bagaimana jika punya kemampuan, punya juga hutang yang harus dibayar. Sudah jatuh tempo, harus dibayar. Mana yang didahulukan? Apakah bayar dulu hutangnya atau berkurban dulu? Hutangnya nanti kalau ada uang lagi baru dibayar. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Mumti'. In kana 'alaihi dainin dain yajib yanbaghilah an yabda'a bid-dain qabla al-udhiyah. Seandainya dia punya hutang, sudah jatuh tempo, sudah ditagih sama yang punya piutang, maka hendaknya dahulukan bayar hutangnya sebelum berkurban. Karena bayar hutang ini wajib, sementara udhiyah apa sunnah muakkadah, maka dahulukan yang wajib. Kecuali jika hutangnya misalnya belum jatuh tempo, belum tiba saatnya pembayaran, masih lama, dan dia insya Allah ada pemasukan yang lain, bisa melunasi hutangnya, tidak mengapa dia berkurban, nanti baru bayar hutangnya. Ini kalau hutangnya masih longgar, waktu pembayarannya masih lapang, masih lama, belum jatuh tempo, dan dia masih ada jalan yang lain, pemasukan yang lain, bisa melunasi hutangnya, sebenarnya tidak mengapa dia berkurban. Nanti hutangnya ketika jatuh tempo baru dia lunasi. Misalnya dia seorang karyawan, ada gajinya jelas bulanannya, cukup membayar hutangnya. Dan belum jatuh tempo pembayaran hutangnya, tidak mengapa uang yang dia miliki dipakai dulu untuk berkurban. Nanti hutangnya ketika jatuh tempo baru dia lunasi. Adapun jika uang yang dia miliki terbatas, dan itu hanya cukup untuk melunasi hutangnya, jika itu dipakai untuk berkurban, tidak tahu lagi nanti mencari dari mana untuk membayar hutangnya, bingung, kesulitan, mengumpulkan uang untuk melunasi hutangnya, mungkin seperti ini, Pak. Dahulukan, persiapkan untuk melunasi hutangnya. Nah, jika tidak jelas penghasilannya. Karena hutang ini perkaranya besar. Nah, orang yang mati syahid saja, amalan yang sangat mulia, semua dosanya diampuni, kecuali hutang. Nah, hutang tidak diampuni, walaupun mati syahid. Nah, ini pembahasan yang pertama, nah, tentang pengertian udhiyah, hukumnya, dal-dal syariatnya, dan syarat-syaratnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan yang kedua dan seterusnya. Ada yang bertanya, jika uang yang digunakan untuk berkorban adalah uang milik punya istri bercampur dengan uang suami, misal uang istri misalnya sama-sama 1.500.000, nah, maka siapa yang disyariatkan untuk siapa yang disyariatkan untuk tidak memotong kuku rambut ketika telah masuk satu Dzulhijjah? Apakah keduanya atau salah satunya? Nah, ini jika yang memiliki hewan kurban, nah, gabungan dari suami istri, nah, misalnya setengah-setengah. Misalnya harga kambing 3 juta, suaminya 1 juta setengah, istrinya 1 juta setengah. Siapa yang disyariatkan untuk tidak motong kuku rambut ketika masuk satu Dzulhijjah, nah, sampai menyembelih hewan kurbannya? Nah, adapun dalam hal kepemilikan hewan kurban kambing itu satu orang, enggak boleh lebih dari satu orang. Dalam hal kepemilikan kambing itu hanya untuk satu orang, enggak boleh lebih dari satu orang. Misalnya dua orang berserikat setengah-setengah harganya, nah, suami istri dua-duanya sama-sama memiliki, enggak bisa, harus satu orang saja pemiliknya. Dalam hal kepemilikan kambing itu hanya untuk satu orang. 1/7 sapi juga hanya untuk satu orang. Tidak boleh satu kambing diduai atau ditigai, 1/7 sapi diduai atau ditigai, enggak boleh. Nah, hanya untuk satu orang dalam hal kepemilikan. Nah, sehingga ketika suami istri ingin berkorban, masing-masing uangnya masih enggak cukup. Misalnya istri memberikan uangnya untuk suami, menjadi milik suami. Hewan kurbannya miliknya menjadi suami, atau suami memberikan uangnya untuk istrinya, hewan kurbannya milik istrinya. Nah, tinggal apa kepemilikannya punya siapa hewan kurban tersebut. Misalnya jika hewan kurban milik suami, berarti uang istri diberikan untuk suami, hewan kurbannya menjadi milik suami. Dan yang terkena hukum tidak boleh memotong rambutnya, kukunya, kulitnya ketika masuk satu Dzulhijjah adalah suaminya yang milik hewan kurban tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika suami yang memberikan uang untuk istri, hewan kurbannya menjadi milik istri, nah, maka yang terkena hukum tersebut adalah istri. Nah, ketika masuk satu Dzulhijjah, istri tidak boleh motong rambutnya, kukunya, kulitnya, nah, dan seterusnya. Nah, ini dalam hal kepemilikan kambing tidak boleh lebih dari satu orang. Demikian juga 1/7 sapi tidak boleh lebih dari satu orang. Adapun dari segi pahala, diikutkan dalam pahala, boleh untuk dia dan keluarganya. Nah, dari segi pahala, diniatkan ikut dalam pahalanya, mendapatkan pahalanya untuk diri dia, istrinya, anaknya, diperbolehkan walaupun lebih dari 10 orang, walaupun lebih dari 20 orang, nah, boleh diniatkan dalam apa, pahala, berserikat dalam pahala. Adapun dalam kepemilikan, maka tidak boleh lebih dari 1 orang, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Nah. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.